السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، خالق الكون أجمعين، وجامع الناس يوم الدين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد القائل: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا للذاكرات، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله. Yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati, para sesepuh, para alim ulama, para asatidz, para kiai, wabil khusus dekan Masjid Baitul Muttaqin, semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur di dalam keadaan sehat wal afiat, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Begitu juga guru kita bersama Buya Yahya Zainul Ma'arif hafizahullah ta'ala wa qala Allah baqahu fi sihhati wal afiyah insyaallah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan kita semua, zat yang telah mengadakan kita dari semula kita tidak ada, zat yang telah menciptakan alam semesta, bumi serta isinya untuk kita tempati di dunia ini. Alhamdulillah, kita menghaturkan pujian kita kepada Zat yang telah mengizinkan kita, mengizinkan lisan kita, lidah kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mengucapkan kata-kata yang mulia, yaitu yang berhubungan semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah, tidak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut namanya yang agung, untuk menyebut namanya yang mulia, untuk menyebut namanya yang besar. Allah Subhanahu wa taala memilih beberapa orang-orang saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka memang benar-benar diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diinginkan untuk menjadi orang-orang yang baik. Alhamdulillah, kita patut berbahagia. Di malam hari ini, di mana saudara-saudara kita di luar, mungkin yang biasa karena sekarang malam minggu, mungkin banyak yang masih terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka-mereka, baik di Cirebon sendiri maupun di tempat-tempat yang lain, bahkan di belahan dunia yang lain, mungkin pada malam hari ini mereka masih banyak yang ternyata tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki kesempatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki waktu, tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala agar lisannya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita semua yang hadir di tempat ini, yang hadir di majlis ini, di antara mereka semua, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala insyaallah telah memilih kita untuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Karena fadilah dan keutamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah agung dan besar. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang lebih mulia di dunia ini kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW di dalam suatu hadis pernah bersabda, "Ad-dunya mal'una wa mal'una ma fiha illa ikramahu 'aliman aw muta'alliman." Semua yang ada di dalam kehidupan dunia ini yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada nilainya sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa mal'una ma fiha. Dan begitu juga semua yang ada di dalam kehidupan dunia ini, daripada harta, jabatan, kemuliaan, pemimpin, dan yang lain-lain sebagainya, semuanya tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu. Ada pengecualian daripada hal-hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, di dunia ini, di dalam kehidupan ini, kecuali illa dzikrullah, kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena berzikir itu adalah waktu yang paling mulia, waktu yang paling tepat, di mana seorang hamba pada saat berzikir itu secara tidak langsung berkomunikasi langsung dengan Tuhannya. Berkomunikasi langsung, berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, cara kita berkomunikasi bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita nikmat, yang telah mengadakan kita setelah kita tidak ada, yang telah menentukan rezeki kita, dunia kita, kehidupan kita dari semenjak kita di dalam perut ibu kita. Dan karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang maha mengetahui tentang keadaan kita, keluh kesah yang kita alami, musibah mungkin, derita yang kita alami, kesempitan rezeki, kehimpitan hati, kegundahan di dalam hati, semuanya yang mengetahui itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana caranya kita untuk menghilangkan hal-hal tersebut? Satu-satunya cara adalah kita dengan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengadakan yang namanya sambungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bagaimana caranya kita memadu komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala? Caranya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tadi sudah membaca Ratibul Haddad, yang mana isi daripada Ratibul Haddad itu tidak lain dan tidak bukan kecuali semuanya adalah zikir, mensucikan, mengagungkan, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Inti daripada zikir Ratibul Haddad. Dan begitu juga Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seorang ulama yang mengarang ratib ini, wirid ini, adalah seorang wali besar. Beliau diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang jabatan sebagai wali kutub. Wali kutub itu adalah pemimpin para wali, penghulu para wali selama 40 tahun lamanya. Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Dan ketahuilah bahwasanya beliau itu dari semenjak kecil matanya tidak bisa melihat dari semenjak kecil. Akan tetapi jika Allah Subhanahu wa taala, kita lihat, kita belajar daripada pengarang wirid ini, beliau walaupun dalam keadaan yang tidak bisa melihat dari semenjak kecil, akan tetapi dengan kegigihan beliau, kesungguhan beliau, mujahadah beliau di dalam meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, mengadakan komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menyambungkan dirinya selalu agar hatinya, badannya, jiwa raganya selalu rindu untuk komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kemauan dan kegigihan beliau dibarengi dengan iradah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menghendaki. Jadi kita belajar daripada kisah beliau bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka tidak ada sesuatu yang dapat menghalanginya. Begitu juga sebaliknya. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki sesuatu terjadi, maka tidak ada sesuatu pun atau siapapun yang dapat menjadikan sesuatu tersebut. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad dalam keadaan buta tidak bisa melihat, akan tapi ternyata beliau dengan kegigihan beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi sehingga mendapat kedudukan jabatan sebagai wali untuk memimpin para wali selama 40 tahun lamanya. Karangan-karangan beliau banyak dikaji di mana-mana, menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang mulia. Dan wirid-wirid yang beliau cantumkan di dalam ratibnya adalah semuanya warid, semuanya datang, semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau kumpulkan di dalam ratibnya tersebut, beliau jadikan satu. Jadi apa yang kita baca di dalam ratib Haddad, subhanallah, la haula, di situ juga ada ayat-ayat Al-Qur'an, ayatul kursi, suratul ikhlas, Ma'awidatain, Al-Fatiha, semuanya la ilaha illallah, bertahlil kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Alhamdulillah, semuanya itu adalah semuanya adalah wirid-wirid yang datangnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau kumpulkan menjadi satu sehingga terbukukan menjadi yang namanya Ratul Haddad. Dan yang mana itu adalah kata-kata subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ayat-ayat Al-Quran, itu semuanya adalah bentuk daripada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya kita tahu dan kita sadar bahwasanya sisa umur kita yang pendek ini semuanya akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Dan semuanya akan mendapatkan hisab dan penghitungan pengadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Dan di saat itulah kita akan mengetahui betapa agungnya lisan yang pernah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa sucinya lisan yang selalu menyebut berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah kita merasakan betapa berharganya jiwa raga kita, hati kita, tangan kita, lisan kita, pendengaran kita ketika kita gunakan untuk mendapatkan atau untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang mungkin tidak akan kita dapatkan faedahnya. Mungkin kita tidak merasakan faedahnya, manfaat daripada zikir tersebut. Akan tetapi nanti kita akan merasakan betapa bergunanya, betapa berharganya lisan yang pernah kita pergunakan untuk menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia dan suci. Allahu Akbar. Subhanallah, maha suci Allah. Jadi inilah yang namanya zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan seandainya pun tidak ada anjuran dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada anjuran daripada Rasulullah SAW kepada kita untuk kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tanpa adanya itu semua sudah pantas kita untuk menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita adalah ciptaan Allah, hamba Allah yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang sepantasnya kita sebagai hamba untuk selalu menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala guna untuk mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila sudah tertanam, sudah tertancap di dalam hati kita kerinduan kepada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kapanpun dan dimanapun hati kita akan merasakan betapa manisnya menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang agung, Allahul Azim. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, beliau berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang meyakini bahwasanya segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa adanya takdir, tanpa kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, Wahai orang-orang yang meyakini bahwasanya dia pada akhir hayatnya semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang meyakini bahwasanya nanti di hari kiamat dia akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya suatu perantara, dia langsung berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hei kalian, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya zat yang bisa menolong kalian, yang bisa menyelamatkan kalian, yang bisa membantu kalian di saat kalian mendapatkan kesulitan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Ketika kita mengadukan masalah kita kepada manusia, ternyata manusia tersebut juga memiliki masalah. Mengadukan problem kehidupan kita, masalah keluarga umpaman kita adukan kepada tetangga kita, kita adukan bahkan mungkin kepada ustaz, ternyata ustaznya juga memiliki keruwetan di dalam keluarga. Kenapa? Karena mereka masih sama-sama manusia, sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang pasti di situ ada kekurangannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita, memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna zikir di sini luas. Bukan cuma sekadar baca la ilaha illallah dan yang lainnya. Makna zikir di sini adalah bagaimana juga kita mengadukan apa yang kita alami ini semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang mendapatkan kesulitan di dalam rezeki, kegundahan di dalam hati, permasalahan di dalam keluarga umpamanya, permasalahan anak, masalah kerja dan yang lain-lainnya. Semuanya adukan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adukan. Kita sanjung-sanjung Allah Subhanahu wa taala, sucikan Allah Subhanahu wa taala, agung-agungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita sudah mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senang kepada kita. Karena kenapa? Berarti kita telah mengakui betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa rendahnya kita, betapa lemahnya kita, betapa butuhnya kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila hal tersebut sudah terjadi, apa yang kita minta akan gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah, sucikanlah nama Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu sore. Maksudnya apa? Setiap waktu kalau bisa, sambil kerja, sambil umpamanya kita sambil masak, sambil apa, tidak ada salahnya di situ kita menyebutkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, selalu menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang ulil albab itu orang-orang yang cerdas Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka lah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mengadukan segala sesuatunya, problemnya, masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, bahkan dalam keadaan berbaring sekalipun. Jadi kita berusaha untuk selalu menjadikan hati kita ini rindu untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terbatas kepada pagi dan sore aja. Akan tetapi setiap waktu kalau bisa kita usahakan lisan kita ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, sesungguhnya syariat-syariat Islam, kewajiban-kewajiban yang telah Islam wajibkan kepadaku telah aku lakukan semuanya. Bahkan yang sunnah-sunnahnya pun telah aku lakukan semuanya. Maka berikanlah amalan kepadaku ya Rasulullah yang akan aku jadikan pedoman, yang akan aku tekuni amalan tersebut." Apa Rasul katakan? Ij'al lisanaka rathban li dzikrillah. Jadikan lisanmu, jadikan lidahmu selalu basah karena menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah fadilah-fadilah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Sabaqal mufarridun, telah mendahului kalian orang-orang mufarridun." Sahabat pun bertanya dan bingung, dalam keadaan bingung, ya Rasulullah, man mufarridun? Ya Rasulullah, siapakah mereka orang-orang mufarridun? Rasulullah SAW menyebutkan al-zakirunallaha katsiran wal-zakirat. Mereka adalah orang-orang yang selalu dan sering memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kaum laki-laki dan dari kalangan orang-orang perempuan. Sabaqan mufarridun. Mendahului dalam apa? Dalam amal. Mendahului dalam kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendahului di dalam masuknya surga, bahkan mendahului di dalam kebaikan, mendahului dalam segala sesuatu. Baik secara agama yang berhubungan dengan agama, yang berhubungan dengan akhirat, bahkan mungkin yang berhubungan dengan dunia kita pun. Orang-orang yang ahli zikir akan selalu mendahului kita. Lihat orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, orang-orang ahli zikir itu tidak pernah merasakan kegundahan, kegelisahan sedikit pun. Jika mereka benar-benar ikhlas berzikirnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Hati akan menjadi tenteram. Hati akan menjadi damai. Akan selalu merasa lapang, tidak ada kesulitan, tidak ada kesempekan, tidak ada keruwetan, akan tidak ada kegundahan di dalam hati kita. Dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencermati, dengan menghayati zikir kita kepada Allah, penyebutan kita terhadap nama Allah yang agung, ya Allah, subhanallah, kita rasakan, kita tanamkan di dalam hati kita, sekaligus kita memahami subhanallah, betapa agungnya Allah, betapa sucinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita umpamanya tidak bisa berzikir dengan zikir-zikir yang telah di yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa berzikir dengan bahasa Arabnya, mungkin Allah memberikan kemudahan kepada kita. Allah Maha mengerti, Allah Maha mengetahui dengan bahasa apa saja yang bisa kita ucapkan, dengan ungkapan apa saja. Yang penting di situ kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus dengan subhanallah, tidak harus dengan la ilaha illallah. Memang kata-kata itu adalah termasuk zikir-zikir yang mulia. Akan tetapi jika kita tidak bisa umpamanya, kita tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, boleh Allah memberikan keluasan kepada kita, memberikan kelapangan bagi kita untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang kita bisa. Ungkapan yang kita mampu untuk kita ucapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mengerti semuanya. Jadi alhamdulillah kita, orang tua kami, ibu kami semuanya telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis yang seperti ini, di tempat ini, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis disebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa haffathum al-mala'ikah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa dzakarahum Allah fi man 'indah. Tidaklah berkumpul satu kelompok di antara rumah, daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala itu masjid, yang mana di situ mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu, dan mengkajinya, mengkaji kitab Allah Subhanahu wa taala, isi kandungan kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa? Illa nazalat 'alaihim sakinah, kecuali turun di antara mereka itu. Mungkin sekarang mudah-mudahan di antara kita ini akan turun yang namanya as-sakinah, rasa damai, rasa tenang, tenteram dalam hati kita. Wa ghasyiyatuhum ar-rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hadir di majelis yang seperti ini, mudah-mudahan kita semuanya ghasyiyatuhum ar-rahmah, akan diliputi, akan dikelilingi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak pulang daripada majlis ini sampai rumah kita kecuali kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Wa haffathumul malaikah. Malaikat pun akan turun melindungi kita, mengelilingi kita. Malaikat turun hadir di tengah-tengah kita. Bahkan dikatakan Allah Subhanahu wa taala punya malaikat khusus yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat dan untuk memeriksa, untuk meninjau zikir-zikir, tempat-tempat zikir yang seperti ini. Yang mana ketika malaikat tersebut datang ke majlis yang seperti ini, malaikat tersebut datang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, di tempat ini, di tempat fulan, di kota fulan, di kecamatan fulan, ada sekelompok daripada hamba-hambamu ya Allah yang menyebutkan namamu, yang hadir di majlis ilmu, yang hadir di majlis yang mulia seperti ini." Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Saksikanlah wahai malaikatku bahwasanya aku telah mengampuni semua dosa mereka yang hadir di tempat itu." Malaikat itu pun mengadu kepada Allah, "Ya Allah, tidaklah semua yang hadir di tempat itu untuk mencari ilmu. Tidaklah semua yang hadir di tempat itu untuk mengagungkan namamu, untuk berzikir kepadamu, ya Allah." Akan tetapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? "Walaqad ghafartu." Dia pun, orang yang niatnya hadir ke sini mungkin tidak niat untuk berzikir kepada Allah, tidak niat untuk mencari ilmu, tidak niat untuk menambah wawasan tentang keimanan, akan tetapi karena melihat mungkin teman-temannya hadir di sini, dia ikut-ikutan saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaupun ghafartu," dia pun telah ampuni dosanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, orang tua kita, sahabat kita yang tidak bisa hadir di tempat ini, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat apa? "Wa dzakarallahu fi man 'indah." Dan Allah akan menyebut mereka, akan menyebut orang-orang yang berkumpul di tempat yang seperti ini di kalangan mereka para ahli sama penghuni-penghuni langit, akan Allah sebut. Jadi Allah akan berbangga dengan kita kepada para malaikat, kepada penduduk langit. Allah akan berbangga. Dalam hadis yang lain disebutkan, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Barang siapa yang berzikir kepadaku dengan sendiri, maka akan aku sebut dia di dalam diriku. Maka akan aku sebut dia dengan sendiri. "Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min mala'i." Barang siapa yang menyebutku, yang berzikir kepadaku di dalam sebuah kelompok, maka akan aku sebut nama dia, akan aku sebut kelompok tersebut di kelompok, di sebuah kelompok yang mana kelompok tersebut lebih baik daripada kelompoknya, itu kelompoknya para malaikat. Jadi kita mendapatkan kemuliaan seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat kita menghadir majlis yang seperti ini. Apalagi ada yang masih remaja, masih muda. Yang masih muda yang hadir di tempat ini, bahkan cuma yang masih muda, semua yang hadir di tempat ini mendapatkan kabar gembira langsung dari Rasulullah SAW bahwasanya nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di saat di hari kiamat matahari berada pas sejengkal di atas kepala kita, di mana semua orang kebingungan mencari perlindungan, mencari naungan, di situ mereka tidak akan mendapatkan naungan kecuali beberapa orang saja, beberapa kelompok saja yang mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil kepada rakyatnya. Yang kedua apa? Ini lihat. Yang berada di urutan yang kedua ternyata adalah wasyabun nasya' fi ibadatillah, dan seorang pemuda yang tumbuh besar di dalam kecintaan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pemuda yang cinta, yang rindu untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu hatinya untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senang menghadiri majelis-majelis seperti ini menempati urutan kedua di antara orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini umum, pemuda atau pemudi. Semuanya yang senang hadir majlis zikir seperti ini, yang senang hadir majlis ta'lim, yang selalu senang hatinya untuk selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana di hari kiamat ketika matahari berada sedikit di atas kepala kita, manusia itu akan merasa kepanasan, bahkan dikatakan ada yang tenggelam karena keringatnya. Saking panasnya pada waktu itu. Bahkan ada yang mengatakan di saat itu ada yang mereka itu mengatakan saking panasnya, saking dahsyatnya keadaannya seperti itu, ada yang di antara mereka yang mengatakan pindahkan aku dari tempat ini walaupun ke neraka. Saking dahsyatnya di saat itu. Akan tetapi orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala akan merasa adem, tenteram, tidak ada apa-apa. Walaupun matahari yang dekat sejengkal itu tidak akan berbahaya bagi. Itulah orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Warajul qalbuhu ma'alaqan bil masajid. Orang yang hatinya selalu memiliki keterikatan dengan yang namanya masjid. Jadi kita ini alhamdulillah, walaupun anak kita termasuk hati-hati yang selalu memiliki keterikatan dengan masjid, kerinduan dengan masjid, sehingga semuanya akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Ma'allaqan bil masajid. Selalu rindu untuk mendatangi masjid, berzikir di masjid, sholat di masjid, datang ke masjid untuk mendengarkan majlis ta'lim. Itu orang-orang yang lebih, termasuk orang-orang yang akan mendapatkan lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga daripada tujuh kelompok yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala dan mereka berpisah pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan itu semuanya ada di dalam diri kita semua. Berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di tempat ini karena apa? Karena untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berpisah dari tempat ini juga karena Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing untuk melakukan tugasnya masing-masing. Dan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Rajulani tahabba fillah, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini yang hadir di tempat ini umpamanya atau yang lainnya, hati kita dijadikan hati yang selalu memiliki kecintaan dengan orang karena atas landasan cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu semua akan menjadi kunci keselamatan kita di dunia sampai di akhirat. Dan termasuknya adalah warajulun تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه حتى لا تعلم شماله أنفقت يمينه. Termasuk orang, termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki sedekah sir. Dia bersedekah tapi secara diam-diam. Ya, tidak diumumkan kepada orang, bersedekah secara diam-diam. Bahkan digambarkan di dalam hadis ini, bahkan mungkin sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang telah dikeluarkan dari tangan kanannya. Karena saking orang ini menjaga diam-diam sampai biar tidak ada orang yang tahu. Itu termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa? Warajulun da'atuhu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhadallaha rabbal alamin. Seseorang yang na'udzubillah mendapat godaan dari seorang perempuan, yang mana perempuan tersebut memiliki nasab yang mulia, juga memiliki kedudukan yang tinggi, digoda untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dia, akan tapi seseorang tersebut, laki-laki tersebut mengatakan inni akhadallah, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu akan mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan di hari, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Yang terakhir apa? Wa rajul dzakara Allah khaliyan fa fadat ainah. Ini yang terakhir, ternyata orang yang berzikir. Dan seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala khaliyan, di tempat yang sepi, dalam keadaan sepi, Mungkin dalam keadaan dia sendiri di pada waktu malam. Zakarullah hadir berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di saat dia sendiri di dalam keadaan sepi. Fa kharat ainahu, lalu kemudian kedua matanya itu menghadirkan air mata karena takut kepada Allah. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menangis ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita diberikan rasa lezatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama-ulama terdahulu mengatakan kalau seandainya di dunia ini tidak ada yang namanya qiyamul lail, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari di saat sendirian mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, so, kalau seandainya tidak ada itu semua, maka sungguh aku tidak senang hidup di dunia ini. Jadi yang namanya salafus saleh, ulama-ulama kita terdahulu itu, mereka sudah merasakan lezatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita rasakan di saat malam hari kita mungkin memiliki kesempatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian. Di saat kita sendiri, di saat kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku sedang mendapatkan musibah seperti ini. Ya Allah, aku sedang menderita hal yang seperti ini. Kita adukan kepada Allah semuanya. Kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Di pada waktu malam, di saat sepi, saat kita sendirian dan kita menghayati apa yang kita ucapkan, di saat itulah kita akan merasakan yang namanya lezatnya bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena hati kita sudah bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, otomatis mata kita akan berlinang air mata. Dan ketahuilah bahwasanya mata yang pernah mengeluarkan air matanya, yang pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah, yang pernah walaupun sekali dua kali, pernah meneteskan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah mata tersebut termasuk mata yang tidak akan disentuh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada api neraka untuk menyentuh mata tersebut. Jadi ada dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah mata yang pada waktu malam dia berjaga di saat ada peperangan antara kaum muslimin. Pada waktu malam dia bagian jaga, bagian melihat apa ada musuh, apa ada ini, di bagian mengintai. Mata yang tersebut pada waktu malam menjaga kaum muslimin di saat ada peperangan. Nah, mata tersebutlah termasuk mata yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Yang kedua apa? Wa'idul bakat fi khasyyatillah. Mata yang pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik di saat berzikir atau di saat apapun, ketika seorang tersebut merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menghayati dan tertanam di dalam hatinya betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat selama ini, telah memberikan kita rezeki selama ini, telah memberikan kita kesempatan untuk bernafas, telah memberikan kita kekuatan untuk menggerakkan tangan kita, melangkahkan kaki kita menuju kebaikan-kebaikan, menuju ibadah Allah Subhanahu wa taala, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menghadir di sini, tangan kita sendiri tidak mampu, kaki kita sendiri tidak mampu untuk menjalankan kita menuju tempat ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada kita, Allah izinkan kepada kita untuk menghadiri majelis ini. Betapa indah dan baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik. Kesimpulannya daripada yang kami sampaikan adalah kemuliaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, keutamaan seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betapa berharganya lisan yang menyebut dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena berzikir ini adalah satu-satunya kunci agar kita mendapatkan kemudahan di dalam kehidupan kita. Solusinya akan kita dapatkan ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah yang menciptakan kita. Oleh karena itu, karena Allah menciptakan kita, pastinya Allah lah yang lebih tahu dengan keadaan kita. Allah lah yang lebih tahu dengan kemaslahatan kita. Allah lah yang lebih tahu dengan apa yang lebih baik untuk kita dapatkan. Seperti itu. Bukan manusia, bukan yang lain. Allah satu-satunya yang maha mengetahui apa yang lebih baik untuk kita. Apa yang harus kita dapatkan di dunia? Ini kesimpulannya. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Mungkin hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, cukup demikian apa yang dapat al-fakir ila Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang sedikit ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita bersama-sama tutup majlis ini dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana laka alhamdulillah wa lillahi jalalu wa azimu sultanik. Subhanaka la tawsifu ma ana alayka anta kama athnaita ala nafsik. Falaka alhamdu hatta tarda wa laka alhamdu idha radita wa laka alhamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad an-nabiyyin wa sallim wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hatta tarda al-ardha man 'alayha wa anta khairul warithin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. اجعل ألسنتنا ألسنة نطقا بذكرك يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله واجعلنا من ذاكريك ومن ذاكراتك يا الله يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إذن لألسنتنا أن تذكرك يا الله يا رب العالمين, أن تذكر اسمك الأعظم الأكبر المعظم يا الله يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام يا الله yang maha mulia, yang maha agung, yang maha murah, yang maha besar. Ya Allah, izinkanlah lidah kami ini untuk selalu menyebut nama-Mu yang agung. Ya Allah, dengan kemaksiatan yang kami lakukan, ya Allah, sebenarnya tidak pantas kami untuk menyebut nama-Mu yang agung. Ya Allah, yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita walaupun kita bermaksiat kepada-Mu. Ya Allah, walaupun kita durhaka kepada-Mu. Ya Allah, sesungguhnya tidak pantas lisan ini untuk menyebut nama-Mu. Ya Allah, akan tetapi Engkau mengizinkan lidah kami untuk selalu berzikir kepada-Mu. Engkau tidak haramkan kepada lidah kami untuk menyebut nama-Mu ya Allah. Maka betapa indah dan baiknya Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadikanlah hati kami ya Allah hati yang selalu rindu akan berzikir kepada-Mu ya Allah. Hati yang selalu cinta akan berzikir kepada-Mu ya Allah. Berikanlah kepada kami semua ya Allah, kepada hati kami semua ya Allah, kelezatan berzikir kepada-Mu ya Allah, kelezatan bersambung kepada-Mu ya Allah di dunia sebelum di akhirat ya Allah, sehingga kami nanti bertemu dengan-Mu dalam keadaan senang, dalam keadaan Kau ridha kepada kami ya Allah, dalam keadaan Rasul-Mu ridha kepada kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadikanlah hati kami hati yang selalu memiliki hubungan dengan masjid-masjid-Mu ya Allah, dengan rumah-rumah-Mu ya Allah, hati yang selalu rindu dengan majlis-majlis yang Kau ridha, majlis-majlis yang seperti ini ya Allah. Mudahkanlah langkah kami untuk selalu melangkahkan kepada kebaikan ya Allah, dan persulitlah langkah kami jika langkah kami ingin menuju kemaksiatan kepada-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadikanlah, gunakanlah semua ya Allah anggota badan kami hanya untuk selalu mendapatkan ketaatan dan keridhaan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin di dunia dan di akhirat. Dan jadikanlah, berikanlah hati kami semua kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah kita kesempatan ya Allah. Berikanlah kepada mata kita ini kesempatan ya Allah untuk mengeluarkan air matanya ya Allah. Berikanlah kita kesempatan, berikanlah kita waktu untuk menangis karena takut kepada-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Izinkanlah kita, izinkanlah kami semua yang berada di tempat ini ya Allah untuk merasakan kelezatan bersama dengan-Mu ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Dan jadikanlah ya Allah kami semua yang hadir di tempat ini, mungkin yang tidak bisa hadir di tempat ini, semuanya termasuk orang-orang yang saleh-salehat. Jadikanlah anak-anak kami semua ya Allah, anak-anak yang saleh-salehat ya Allah. Gampangkanlah segala urusan kami ya Allah, rezeki kami ya Allah. Lapangkanlah segala kesumpukan, kegundahan yang kami alami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Tutuplah aib kami di mata orang, agar terbukalah aib kami Dan juga tutuplah aib orang di mata kami, ya Allah, sehingga kami tidak berbicara buruk tentang orang lain, ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Allah, ya Rabbal Alamin, bi rahmatika ya Allah, bi rahmatika ya Allah, bi rahmatika ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lakum lana khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama, ya Allah. Dan mencukuplah nyawa kami semuanya, ya Allah, dalam keadaan berzikir kepada-Mu, ya Allah. Hati dan lidah kami mampu untuk menyebut nama-Mu yang agung, ya Allah, kalimat-Mu yang agung, ya Allah, kalimat mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل دعاءنا بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الله أعلم الصواب. ولكم منكم. السلام عليكم.